Konsultasi Syariah. Hukum gigi palsu. Pertanyaan. Assalamualaikum. Ustadz, apakah hukumnya memasang gigi palsu baik secara permanen maupun yang bisa pasang cabut? Karena saya memiliki gigi rusak mulai dari kecil akibat overdosis antibiotik karena waktu kecil sering sakit-sakitan. Jazakumullahu khairan. Jawaban. Waalaikumsalam. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada beberapa hadis yang bisa kita jadikan acuan dalam masalah ini. Di antaranya, pertama, hadis dari Urfujah bin As'ad radhiyallahu anhu, bahwa hidung beliau terkena senjata pada peristiwa perang Al-Kulab di zaman jahiliyah. Kemudian beliau tambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk menggunakan tambal hidung dari emas. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Kedua, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, dilaknat orang yang menyambung rambut, yang disambung rambutnya, orang yang mencabut alisnya, dan yang minta dicabut alisnya, orang yang mentato, dan yang minta ditato, selain karena penyakit. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang mencukur alis, mengikir gigi, menyambung rambut, dan mentato kecuali karena penyakit. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinilai kuat oleh Syu'aib al-Arnaut. Asy-Syaukani mengatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali karena penyakit menunjukkan bahwa keharamannya yang disebutkan. Jika tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan memperindah penampilan, bukan untuk menghilangkan penyakit atau cacat, karena semacam ini tidak haram. Berdasarkan keterangan di atas disimpulkan, semua intervensi luar yang mengubah keadaan tubuh kita, hukumnya dibolehkan jika tujuannya dalam rangka pengobatan, atau mengembalikan pada kondisi normal, dan ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah yang terlarang. Lajnah Daimah untuk Fatwa dan Penelitian Islam mendapat pertanyaan tentang hukum mencabut gigi yang rusak dan diganti dengan gigi palsu. Apakah termasuk mengubah ciptaan Allah? Jawaban Lajnah, tidak masalah mengobati gigi yang rusak atau cacat dengan gigi yang lain, sehingga bisa menghilangkan resiko sakit, atau melepasnya kemudian diganti gigi palsu jika dibutuhkan. Karena semacam ini termasuk bentuk pengobatan yang mubah, untuk menghilangkan madarat dan tidak termasuk mengubah ciptaan Allah sebagaimana yang dipahami penanya. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Beliau ditanya tentang hukum gigi palsu untuk menggantikan gigi yang rontok. Jawaban beliau, boleh bagi seseorang ketika ada giginya yang rontok untuk diganti dengan gigi palsu, karena semacam ini termasuk bentuk menghilangkan cacat tubuh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan salah seorang sahabat yang terpotong hidungnya untuk menambal hidungnya dengan perak, namun malah membusuk. Kemudian beliau mengizinkan menambal hidungnya dengan emas. Demikian pula gigi. Ketika ada gigi seseorang yang rontok, dia boleh memasang gigi palsu sebagai penggantinya dan hukumnya tidak masalah. Allahu a'lam.